Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Al-mabhathu rabi' idza kana jawabu syarat jumlatan la tasluhu antubashira adat asyarat fa'innahu yajibu iktiranuha bilfa. Pembahasan keempat, apabila jawab syaratnya jumlah yang tidak pantas kemasukan atau bertemu langsung dengan adat asyarat, maka wajib dia bergandengan dengan fa'ul jawab. Qalul Malik waqrun bifa hatman jawaban rajul syartan li'inna ghairiha lam yanja'il. Wa taqriban li hadza, sebagai pendekatan untuk pembahasan ini, jamaha ba'dun nas bi baitin, sebagian mengumpulkan jumlah-jumlah yang tidak bisa bertemu langsung dengan fa, dengan in, atau dengan adat syarat. Wahwa ismiyatun, jumlah ismiyah, tadabiyatun, ya, jumlah tadabiyah, bijamid, fi'il jamid, wabima, dan ini diawali dengan ma, waqad, wabidaw, wabitanfis. Ismiyatun yakni idza kana jawab syarat jumlatan ismiyatan wajib iktiranuha bil fa. Kalau jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah, wajib dia bergandengan dengan fa, diawali dengan fa. Misaluhu in tajtahid fa anta najih. Anta mubtada, najih khobar. Tidak bisa dimasukkan in, sehingga harus dimasuki atau diawali dengan fa. Fa anta najih. In harfu syartin jazimin jazim fi adain. Al awal fil syarat wa sana jawabu. Tajtahid fil mudhar mazum bi in wa ramatu jazmihi sukun fil syarat wa fa'ilu musatir wujuban takdiru anta. Fa anta najihun alfa rabitatun lil jawab, yakni tarbitu ma qablaha bima ba'daha, yakni mengikat antara jumlah sebelumnya dengan setelahnya. Fa anta mubtada najih khabar. Fa jumlatul an ismiyah, anta mubtada najih khabar, sehingga perlu ada fa rabitatun lil jawab. Fa naqulu al jumlah bila mubtada khabar fi mahal jazm jawab syarat. Qala rajulun, kalau ada orang berkata in tajtahid anta najih, khata. Kalau yang orang berkata demikian dengan tanpa diawali dengan fa, maka ini salah. Lian dalam jumlah ismiyah, jila jumlah ismiyah tun. Karena anta najih itu jumlah ismiyah. La budda antur tabata bil fa, wajib untuk diikat, ya, dikaitkan antara syarat dengan jawabnya dengan fa. Contoh dalam Al-Quran, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah ghafur rahim. Aina fil syarat, mana fil syaratnya? Fil syaratnya adalah ta'fu wa ma utifa alaiha. Ta'fu, tasfahu, taghfiru, ini semua syarat. Fa inna Allah ghafur rahim, ini jawab syaratnya. Lima ada iktaranat bil fa, kenapa jumlah ini, jumlah jawab bergandengan dengan fa? Li'anna jumlah isminya. Ya, Inna harf taukid wa nasab kepada Allah isim inna. Ini jumlah isminya. Sehingga wajib diawali dengan fa rabitatul lijawab. Lau qala in ta'fu amman zalamaka innaka muhsinun. Kalau ada orang berkata bilang kau memaafkan orang yang menzalimimu, innaka muhsin, dengan tanpa fa, innaka muhsin, kita katakan khata, salah. Karena jumlah-jumlah isminya harus jawab dengan fa. Wassawabu fa innaka muhsinun, in ta'fu amman zalamaka fa innaka muhsin, itu yang betul. Berikutnya talabiyyah. Ismiyatun talabiyyatun. Talabiyyah yakni kullu ma dalla ala talab. Bisa talabul amr, atau talabul fi'il, atau talabul tark. Adalah misal amr wa nahi wa istifham. Kalau jumlah syaratnya itu adalah fi'il amr perintah, larangan dari sifat. Taqulu in ja'aka dhaifun fakrimhu. Ini fil amr. Ini fil syarat. Fil syaratnya ja'aka. In ja'aka. Ja'aka dhaifun. Ja'a ini fil syarat. Fil mahal jazm. Dhaifun fa'il. Akrimhu ini jumlah primahal jazm jawab syarat. Lima daktar nabil fa, kenapa dia berikan dengan fa? Lianna jawab talabi, karena jumlah talabiyah, ini fi'il amr. Akrim fi'il amr ya mabdi rasukun. Fa'ilnya dhamir takut anta. Hunya fi mahal nasab maful bi. Jumlah fi'il fa'il dan maful bi. Ya, fi mahal jazm jawab syarat. Qala qa'ilun, kalau ada orang berkata in ja'aka dhaifun akrimhu. Ini khata. Ini salah. Limada, kenapa? Li'annahu yajibu iqtaranuhu bil fa'. Karena kalau dia jawab syaratnya fi'il amr, wajib ya bergandengan tidak awal dengan fa. Misal contoh berikutnya adalah innamma ilaikan nammam la tusaddiqu. Ini contoh nahiyah. Ini contoh nahi. Jika seorang pengada domba ya nammam menyampaikan namimah kepadamu, menyampaikan cerita adu domba, menyampaikan namimah kepadamu, wala tusaddiqu, jangan kamu benarkan dia. La nahiyah. La nahiyah tusaddiq fil mudhari ya mazumbi la nahiyah. Kata beliau di sini salah. La tusaddiqu salah. Lainnya jumlah talabiyyah. Labud an taqtarin bilfa. Yang benarnya adalah innamma ilaika annamam fala tusaddiqhu. Itu memang betul. Fala tusaddiqhu diawali dengan fa. Karena ini jumlah nahiyah. Yang betul adalah innamma ilaika annamam fala tusaddiqhu. Istifham contohnya in haddatsaka al-kadzdzabu fa hal tusaddiquh. Sahih. Li'annaha talabiyyah. Diawali dengan fa. Law qala qa'ilun in haddatsaka al-kadzdzab hal tusaddiquh. Khata, ini keliru. لأنها طلبية فلا بد من قرانها بالفاء. Ya, yang betul adalah in haddatsa kadzdzab, jika seorang pendusta menyampaikan kepadamu, fahal tusaddiquhu, apakah engkau membenarkan dia, dengan diawali dengan fa, karena jumlah ini jumlah istifham. Qala wa bijamid, berikutnya adalah kalau jawab syaratnya haji fi'il jamid, yakni idza kana jawab syarat fi'lan jamidan. والجامد هو الذي لا يتصرف ينتبه للتصريف فهو جامد فعل ينتبه للتصريف إذا فعل جامد وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب فهو جامد يتغير كما رأى الجبال تحسبها جامدة. Jadi tidak bergerak, tidak berubah. Pemasalan bisa. Contoh fi'il jamid adalah bisa. Jamid ia tasarraf. Laisa lahu mudhari'. Wala fi'il amr, tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada fi'il amr-nya. Laisa juga sama. Laisa jamid. Ia tasarraf, tidak ada fi'il mudhari'nya, laisa. Tidak fil amrnya. Idza kana yatasarraf, kalau jawab syaratnya adalah fi'il jamid yang dia bisa ditasrif, fa innahu yaqtarinu bil fa wujuban. Maka ketika menjadi jawab syarat, dia wajib bergandengan atau diawali dengan fa. Misaluhu in ta'adda 'alaikal mujrimu falaysa bidharika ya illa bidnu. Jika ada seorang mujrim hendak berbuat semena-mena kepadamu, falaisa bidharika, tidak akan memudaratkan kamu, dia tidak akan memudaratkan kamu illa bidzillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syahid falaisa bidharika. Kalau ada orang baca, kadang orang-orang menyampaikan, mengucapkan, membaca in ta'adda 'alaikal mujrimu laisa bidharika illa bidzillah, ini khata. Nah, laisa di sini jawab syarat dan dia jamid. Ya, wajib diawali dengan fa. Kalau dibaca in ta'adda 'alaikal mujrimu laisa bidharika illa bidzillah, khata in kelitu. Karena jumlah marfu bidhamma zahirah. Karena ajwabiyah mabdu'atun bi fi'il jamid, karena jumlah jawabnya itu adalah diawali dengan fi'il jamid, maka wajib untuk diawali dengan fa. Fa laysa bi dharika. In sahabta fulanan fa ni'mas sadiquhu. Ya, jika engkau bersahabat dengan sepulan, maka sebaik-baiknya teman adalah dia. Ini sahih. Fa ni'ma diawali dengan fa. Kenapa? Liana ni'ma jamid. Ni'ma bisa ni jamid. Sehingga diawali dengan fa. Fa ni'ma sadiquhu. Kalau orang membaca, ada orang membaca, ada orang menyampaikan, mengucapkan in sahabta fulanan ni'ma sadiquhu, ni khata, ni keliru. Liannaka asqattal fa. Ya, karena engkau telah menggugurkan fa. Rabitah dijawab. Wal fa ma fil jamid yajib. Ya, fa itu bersama fil jamid wajib adanya. Antara bihi, ya, berganding dengan fil jamid, itu karena jawaban disyarat. Ini ismiyatun, talabiyatun, wa bijamidin. Kita baca tiga yang wajib diawali dengan fa, rabithah li jawab. Wallahu a'lam bissawab.